Mitra bisnis, per akhir tahun lalu, pemerintah Indonesia harus membayar denda komitmen fee sebesar 378 miliar rupiah oleh karena utang luar negerinya yang nganggur dan tidak terserap mengingat adanya proyek yang mandek dan molor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kita telah tersambung dengan ekonom Pandey Rajasilalahi. Pak Pandey, bagaimana pendapat Bapak mengenai masalah tersebut? Ya, sebenarnya itu komitmen fee kalau yang harus kita berikan disediakan dana luar negeri akan mati kalau tidak dimanfaatkan, sehingga mereka menuntut adanya komitmen fee. Jadi sebenarnya kalaupun terjadi kesalahan atau tidak memakai dana itu masalahnya terletak pada pihak Indonesia, bukan pihak luar negerinya. Kenapa perencanaan pemerintah bisa terbilang kacau seperti ini, Pak? Tergantung kepada bentuk pinjaman itu. Ada pinjaman penggunanya sudah jelas, tapi ada bentuk pinjaman yang katakanlah bersifat berjaga-jaga, precautionary motif, kan? Kalau yang sudah jelas penggunanya tidak dimanfaatkan, itu memang menunjukkan ataupun indikasi bahwa perencanaan pemerintah tidak baik. Tapi kalau tidak dipergunakan dana yang sudah disanggupi, tapi tujuan penggunanya dulu adalah motif berjaga-jaga, saya pikir itu bisa dikatakan ya menguntungkan pihak Indonesia, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi yang katakanlah seperti pinjaman siaga, seperti itu. Jadi sangat tergantung yang sekarang itu diberikan komitmen fee, jumlahnya total kan, tapi jumlah ini merupakan kumpulan daripada kesanggupan daripada negara donor untuk membayar apa. Itu yang perlu saya pikir kita lihat lebih rinci, baru kita dapat menyimpulkan ini salah, ini baik. Apa ada kemungkinan proyek mandek karena pejabatnya takut menjadi kepala proyek karena takut nantinya bisa dituduh korupsi atau KKN, Pak? Kalau menuruti prosedur semuanya, itu hanya alasan yang dibuat-buat ya. Dari dulu memang begitu, alasan yang dibuat oleh pejabat. Nggak usah diterima dia sebagai pejabat, itu intinya ya. Karena kalau dia menuruti peraturan yang ada, kenapa mesti takut? Nah, dia mesti takut sebenarnya karena apa? Itu yang penting kan. Artinya dia tidak mampu menjadi pejabat, itu saja intinya. Jadi kalau itu benar, yang memang tidak mampu jadi pejabat, karena pejabat itu mempersyaratkan tidak korupsi ya. Apa saran dari Bapak agar masalah ini tidak terulang lagi? Saya pikir bahwa itu akan terjadi, tetapi jumlahnya sangat masuk di akal lah. Komitmen fee tidak terpakai kan, karena unpredictable, misalkan proyek itu menjadi tertunda kan, kalau tidak dinilai kembali. Sebenarnya semua ada solusinya, tapi kalau perencanaannya yang buruk, apalagi alasan seperti tadi, pejabat pembuat komitmen takut membuat putusan ya, yang harus dilakukan sebenarnya singkirkan dia dulu lah. Saya pikir masih banyak pegawai negeri ataupun pegawai pemerintah yang bisa bertindak jujur dan berani mengambil risiko kalau dia benar. Demikian ekonom Pandey Rajasilalahi, saya Kori Lumenta.